hariku ku ucapkan janji setiaku kepadamu sayang. Tak pernah kusangka janji tak terpenuhi, pengertianmu selalu kuharapkan. Oh sayang, oh sayangku, semuanya ini menimpamu karena aku pada bulan Desember. Sangka janji tak terpenuhi, pengertian selalu kuharapkan. Oh sayang.